Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Amma ba'd Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah Pertemuan yang lalu, bagaimana telah kita murajaah tadi, kita mengambil athar dari Hammad bin Zaid, dari Asim bin Bahdalah, di mana beliau mengkhabarkan perjuangan beliau dalam menurut ilmu dari Abdurrahman As-Sulami semenjak beliau. Dan di antara bimbingan dari Abdurrahman As-Sulami adalah tahdzir dari duduk-duduk bersama dengan tukang dongeng. La tujalisul qussas. Nah, karena tukang mendongeng ikhwan fillah yang tidak memperhatikan keabsahan cerita dan tidak dibekali rasa takut kepada Allah tabaraka wa taala, maka dia akan banyak mendongeng hal-hal yang tidak benar adanya. Akan banyak berdusta. Nah, akan banyak berdusta. Dan ini seburuk-buruk perbuatan. Dan di antara yang diperingkatkan di sini juga apa? Syaqiq al-Dhabi, seorang yang berpemahaman khawarij. Pemahaman yang sangat merusak. Terutama pada zaman sekarang, ikhwan fillah, merusak mental generasi-generasi muda yang mereka sangat mudah untuk apa? Untuk dikobarkan semangat dan diarahkan pada perkara yang salah. Dikarenakan apa? Ada semangat, mudah dipengaruhi dan ilmu masih minim. Nasallallahu al-afiyata wa salamah. Makanya sangat banyak peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap firqah ini. Sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan kilabun nar, anjing-anjing neraka. Bersamaan dengan kuatnya ibadah, baik itu puasa, salat maupun qiraatul Quran, akan tetapi la yujawizu nam hanajirahum. Dalam sebagian riwayat taraqiyahum. Namda mencapai kerongkongan mereka bacaan Al-Qur'annya. Allahul musta'an. Sekarang kita masuk pada hadis berikutnya atau athar berikutnya. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala حدثنا أبو غسان محمد بن عمر الرازي seorang thiqah dari deretan guru-guru Imam Muslim rahimahullahu taala. Qala sami'tu Jariran yaqul, aku mendengar Jarir mengatakan, Jarir Ibnu Abdul Hamid. Telah lewat. Yaqul laqitu Jabir ibnu Yazid al-Ju'fi. Aku mendengar atau aku bertemu dengan Jabir ibnu Yazid al-Ju'fi. Falam aktum anhu kana yu'minu birraja'ah. Aku bertemu dengan Jabir bin Yazid al-Ju'fi, tapi aku tidak mau menulis riwayat darinya. Sebab dia dulu beriman dengan keyakinan raja'ah. Ini contoh juga bagaimana para a'immah kita, ikhwani fillah, begitu selektif dalam mengambil riwayat dari seorang guru atau seorang perawi. Yang biasanya mereka sangat bersemangat ketika mendapati orang yang mau meriwayatkan hadis, akan tapi tidak diambil sembarangan. Di sini Jarir Ibnu Abdul Hamid Al-Kufi, qadhi negeri Rai, menyatakan pertemuan dia dengan Jabir bin Yazid Al-Ju'fi, dan juga menyatakan bahwasanya dia tidak mau menulis, sengaja tidak mau menulis dari Jabir. Kemudian menjelaskan sebabnya, dikarenakan rusaknya akidah yang dimiliki oleh Jabir Al-Ju'fi ini. Lalu siapa Jabir Al-Ju'fi ini, akhwan? Dia adalah Jabir bin Yazid Ibn Al-Harith Al-Ju'fi. Seorang yang lemah dalam periwayatan hadis, juga apa, sangat buruk dalam keyakinannya. Dikarenakan dia seorang Rafidhi. Nah, berpemahaman Rafidhah. Yang jelas, akhwan, setiap orang yang berpemahaman Rafidhi maka tidak akan lepas dari kedustaan. Oleh karena itulah sederetan para pengkritik hadis, para hufaz, para imah menegaskan, ammal ju'mi fakana wallahi kadzaban yu'minu birraja'ah, sebagaimana dikatakan oleh Zaidah ibn Qudamah. Bahkan Abu Hanifah, seorang yang dikenal pengedepanan akal dan jauh dari periwayatan, dalam masalah ini pun mengatakan, ma laqitu fi man laqitu akdzaba min Jabir Al-Ju'fi. Aku tidak bertemu dengan seorang yang aku temui lebih pendusta daripada Jabir Al-Ju'fi. Dan sederetan perkataan para imam yang lain yang memberikan peringatan dari orang ini, akhwan. Dan memang di antara andil yang berupa kerusakan yang besar yang dimasukkan oleh orang-orang Rafidhah, akhwan fillah, yaitu mereka melalui orang-orang seperti ini memasukkan riwayat-riwayat yang palsu dalam kitab-kitab hadis. Adapun tentang keyakinan yang disebutkan di sini, kana yu'minu birraja'ah. Ar-raja'ah yang dimaksud, akhwani fillah, dikatakan oleh Al-Qadhi Iyad rahimahullahu taala, wa ma'na imanihi birraj'ah huwa ma taquluhu ar-rafidhah wa ta'taqiduhu biz'amiha al-batil anna 'aliyan radhiyallahu anhu fis sahab. Yang dimaksud dengan raj'ah yaitu keimanan orang-orang Rafidhah yang mereka meyakini dengan keyakinan batilnya bahwasanya Ali itu ada di awan. Taib. Fala nakhruju ma'a man yakhruju min waladihi hatta yunada minas sama'i an nakhruju ma'a. Tidaklah kami keluar bersama dengan orang-orang yang keluar dari kalangan anak keturunan Ali sampai Ali tadi yang ada di langit, yang ada di awan di langit, menyeru ke langit untuk apa, keluarlah kalian bersamanya. Keluar kalian bersama dengan orang itu. Taib. Ini menunjukkan apa, rusaknya akal-akal orang-orang Rafidhah. Bahwasanya Ali itu belum mati, tapi dia ada di apa, di awan. Dan ini memang diyakini oleh sederetan Nah, kelompok-kelompok Syiah yang lain, ikhwan, seperti kelompok Sabaiyah. Nah, mereka mengklaim Ali itu belum wafat dan dia akan keluar dengan setelah itu apa? Memenuhi dunia ini dengan keadilan. Seperti keyakinan ahli sunnah tentang apa turunnya Isa bin Maryam radhiyallahu alaihi salam. Ini yang dimaksud dengan keyakinan raja'ah. Sehingga menurut mereka apa? Ali akan datang kembali nanti. Ali akan datang kembali untuk apa? Untuk memimpin dunia, memenuhi dunia yang penuh dengan kedzaliman menurut mereka ini dengan apa? Dengan keadilan. Dan sayangnya ikhwani fillah, keyakinan Syiah di negeri ini semakin banyak semakin apa? Semakin hari semakin banyak kita lihat. Walaupun ternyata manusia banyak tidak menyadari. Kemarin ketika saya keluar, anak-anak kecil, kan? Anak-anak kecil, nah, di antara lantunan yang dibaca di masjid, nah, setelah membaca shalawatul qulub yang lagi apa, masyhur itu untuk mengusir corona menurut mereka. Nah, juga tambahan dari yang biasa kita dengar yaitu salawat untuk Nabi wal Murtadha wa bnaihima wa Fatimah. Ini kan keyakinan Syiah. Mengkhususkan dalam salawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal Murtadha maksudnya Ali wa bnaihima yaitu dua anaknya yaitu Hasan Hussein wa Fatimah dan Fatimah. Ini sudah apa? Benih-benih keyakinan Syiah. Nah, benih-benih keyakinan Syiah. Maka wajib atas kita untuk membentengi diri dan mengetahui tentang batilnya pemahaman tersebut. Nah, kita memuliakan Ali radhiyallahu anhu. Demikian pula keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak mengangkatnya melebihi kadarnya. Nah, taib Ali nah mulia dan termasuk orang yang mendapatkan berita gembira dengan surga. Tapi ada tiga orang yang lebih mulia dari beliau yaitu Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman. Ini keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Kapan saja seorang mengedepankan Ali atas Abu Bakar dan Umar, maka dia telah masuk dalam apa? Dalam pintu pemahaman Rafidhah. Karena asal pemahaman Syiah Rafidhah ikhwan mengedepankan Ali atas Abu Bakar dan Umar, itu asalnya. Jadi minimal pemahaman Syiah dikatakan Rafidhah ini. Kalau hanya mengedepankan Ali atas Uthman ini, nah, Syiah tidak sampai Rafidhah. Tapi pemahaman Syiah dasar mengedepankan Ali atas siapa? Uthman. Adapun mengedepankan Ali atas Abu Bakar dan Umar ini sudah apa? Sudah masuk pada keyakinan Rafidhah. Taib, karena asal mula dinamakan Rafidhah ini kisahnya ketika nah mereka bertanya kepada siapa? Indak Abu Zaid kepada Zaid ibni Zaid ibn Ali ibn siapa? Zaid ibn Uman Arin Zainal Abidin. Nah, Zaid ibn Ali Zainal Abidin. Taib, ketika ditanya siapa Abu Bakar dan Umar, beliau mengatakan huma wazira jaddi, keduanya adalah pembantu kakekku yaitu pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membantu Nam dan Naba senantiasa menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nam tapi ditolak. Mereka tidak terima kalau apa? Kalau Abu Bakar dan Umar dimuliakan. Sehingga mereka tolak, dari situlah dikatakan rafadtumuni, kalian apa? Menolakku. fa antum rafidhah, maka kalian adalah orang-orang rafidhah. Nasallallahu al-afiyah wa salamah. Jadi itu dasar keyakinan rafidhah. Kemudian zaman sekarang semakin meluas, akhwan. Ya rafidhah mesti apa? Nah, selain kedustaan juga sekarang bergabung dengan pemahaman khawarij ada. Dan ini bukti kebenaran perkataan para salaf, akhwan. Tidaklah ada ahlul bidah satupun kecuali apa? Berakhir dengan apa? Saif, yaitu mereka akan apa? Akan menghalalkan darah kaum muslimin. Saif akan berakhir dengan saif, yaitu pemberontakan terhadap pemerintah muslimah yang sah. Sebagaimana kita lihat orang-orang rafidhah bagaimana memerangi kaum muslimin dan membiarkan para penyembah berhala dari orang-orang kufar wal musyrikin. Baik, masih sama kita baca atar setelahnya. Qala haddatsana al-Hasan al-Hulwani. Telah kita lewati. Al-Hafidz Tsiqah. Qala haddatsana Yahya ibn Adam ibn Sulaiman al-Ummawi al-Hafidz Ats-Tsabit. Telah kita lewati juga. Qala haddatsana Mis'ar. Mis'ar ibn Kidab. Abu Salama Al-Kufi ini juga Hafidz Tsiqah. Jadi sanad ini akhwani fillah beruntutan apa? Para huffaz ats-tsiqat. Jadi riwayat yang sangat kuat. Mis'ar mengatakan qala haddatsana Jabir bin Yazid qabla an yuhditsa ma ahdats. Mis'ar mengatakan telah menyampaikan hadis kepada kami Jabir bin Yazid sebelum dia mengada-adakan sesuatu yang dia ada-adakan berupa kebid'ahan. Jabir bin Yazid yang dimaksud Al-Ju'fi, yaitu orang yang kita sebutkan tadi di asar sebelumnya yang berpemahaman rafidhah dan sangat pendusta. Di sini Mis'ar mengkhabarkan bahwasanya dia meriwayatkan dari Jabir sebelum tercebur dalam keyakinan bid'ahnya. Sebelum tercebur dalam keyakinan bid'ah. Menunjukkan seseorang ikhwan fillah tidak boleh merasa aman. Tidak boleh merasa aman dari tergelincir. Walaupun dia bergelut dengan hadis, walaupun dia rajin mendatangi majelisul ilm, tidak boleh merasa aman dari ketergelinciran, ketersesatan. Kenapa? Karena hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Lihat ini. Jabir bin Yazid Al-Ju'fi sibuk dengan periwayatan. Tapi apa ketika tercebur dalam akidah yang batil menjadi seorang yang sangat pendusta. Dikatakan oleh Syekh Al-Itubi rahimahullahu taala, wa arada Mis'ar rahimahullahu taala bihadza anna Jabiran kana mustaqiman ala sunnah fa kanu ya'khudhuna anhu al-haditha fi tilkal hal. Mis'ar mengatakan bahwasanya dengan perkataan ini dulu Jabir itu seorang yang mustaqim, istiqamah di atas sunnah. Dan dulu mereka mengambil hadis darinya ketika dia masih istiqamah. Thumma lamma tahawwala ila i'tiqadihi al-batil wa huwa ma sabaqa annahu kana yu'minu bir raj'ah taraku hadithah. Kemudian tatkala dia berpindah kepada keyakinannya yang batil, yaitu apa yang disebutkan di depan, dia beriman dengan keyakinan apa? Raj'ah, meyakini bahwasanya Ali belum mati dan akan kembali turun ke muka bumi ini. Keyakinan batil, maka para ulama ahli hadis meninggalkan hadisnya. Dan itu apa? Seburuk-buruk penutupan. Di mana mengawali kehidupan di atas keistiqomahan kemudian ternyata jatuh dalam pemahaman kufur orang-orang Rafidhah nasallallahu alafiyah wa salam. Makanya banyak-banyak mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhwan, husnul khatimah, memohon istiqamah, memohon agar hati ini senantiasa diarahkan pada 6 kekokohan di atas agama. Tidak heran Nabi SAW mencontohkan kepada kita dalam doa-doa beliau yang banyak. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Karena pentingnya. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Qala rahimahullahu ta'ala wa haddathani Salamah ibn Shabib. Salamah ibn Shabib An-Naisaburi. Guru dari Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, seorang yang thiqah. Qala haddathana al-Humaydi. Imam hafidhun faqihun thiqah, termasuk di antara seutama-utama murid Ibnu Uyainah rahimahullahu taala. Taib, sehingga kalau ada Humaydi setelahnya Sufyan, maka siapa yang dimaksud? Sufyan Ibnu Uyainah, diingat-ingat. Taib, Humaydi kemudian setelahnya Sufyan sebagaimana dalam hadis ini. Haddatsana al-Humaydi. Namanya Abdullah bin Zubair. Yang juga merupakan guru dari Imam Muslim rahimahullahu taala. Guru dari siapa? Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari dan Muslim mengambil dari dia. Cuman Muslim melalui perantara, adapun Bukhari langsung. Qala haddatsana Sufyan, yakni Ibnu Uyainah, imam masyhur, telah kita lewati biografinya di awal. Qala kana an-nasu yahmiluna an Jabir qabla an yudhhira ma adhhar. Ini menguatkan apa yang dikatakan Mis'ar bin Kidam sebelumnya. Adalah dulu manusia, mereka apa? Mengambil hadis, yahmiluna an Jabir, maksudnya apa? Mengambil periwayatan hadis dari Jabir. Qabla an yudhhira ma adhhar, sebelum dia menampakkan apa yang dia nampakkan berupa akidah yang batil. Falamma adhhara ma adhhara ittahamahun nasu fi hadithi. Maka tatkala dia menampakkan apa yang dia nampakkan, maka manusia pun ya menuduh hadisnya. Dalam artian hadisnya itu sudah tidak diambil lagi. Karena kedustaan, afanifillah, menjadikan seorang tidak merasa aman pada ucapan-ucapan yang lain. Sehingga dikatakan apa? Di antara hukuman pertama orang yang berdusta adalah apa? Tidak dipercayanya dia ketika dia berkata jujur. Jadi jangan salahkan orang kalau engkau berdusta kemudian ketika kamu jujur kok tidak dipercaya. Jangan salahkan orang. Kenapa? Karena itu hukuman. Nah, dan manusia kalau sudah tahu seseorang itu dusta, sulit untuk apa? Mempercayai di momen-momen berikutnya. Nah, sulit. Makanya jangan sampai seorang muslim, ikhwani fillah, apalagi seorang apa? Penuntut ilmu. Kemudian apa? Dia memperburuk dirinya dengan kedustaan. Dalam kondisi apapun. Mungkin engkau menganggap itu bisa menyelamatkanmu, tapi yakinlah bahwasanya itu hanya akan membuat engkau celaka. Karena sekali berdusta akan mengantarkan pada kedustaan-kedustaan berikutnya jika tidak segera bertobat kepada Allah tabaraka wa taala. Nah, tatkala dia menampakkan keyakinan batilnya, maka ditinggalkan. Wa tarakahu ba'dun nas, dan sebagian manusia meninggalkannya. Faqila lahu, dikatakan kepadanya, wa ma adhara, Terus apa yang dia nampakkan tersebut sehingga manusia meninggalkannya? Nah, qala al-imana birraja'ah, dia beriman tentang apa raja'ah? Yaitu apa tadi? Keyakinan bahwasanya Ali belum wafat dan akan kembali ke muka bumi ini. Ini keyakinan raja'ah yang diyakini oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Baik. Barakallahu fikum. Ini beberapa asar, berapa yang kita ambil? Tiga. Tiga asar berhubungan dengan Jabir ibn Yazid al-Ju'fi. Maka diingat-ingat, ikhwan, kapan antum dapati dalam sebuah sanad ada perawi ini, maka sudah apa? Sudah harus tahu bahwasanya hadis atau sanad tersebut lemah. Karena ada seorang Rafidhi khabith. Nam, seorang yang sangat pendusta. Nasallallahu al-afiyata wassalamah. Naktai bihada. Subhanakallahu bihamdik. Asyadu ala ilaha ilaha.